والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، طيب يا أخواني في الله، إيكوتا إخوة كيتا ين مو سامبون درس دي تاريخ دي سجارة سيبقى كم بوه مجلسة. هذا إخوان ين منتا أنتو سامبون أبا سجارة bagi kamu ringkasat sejarah kita. Baik, ikhwani fillah. Insyaallah kadang-kadang hari Jumaat kita ambil sejarah, kadang-kadang kita sambung dars kita insyaallah. Baik. Dan kita belajar sahaja yang penting-penting di sejarah kita. Yang penting-penting sahaja. Yang bagus untuk kita untuk fahaman macam mana hidup Rasulullah dan sahabatnya. Baik, ikhwan. طيب يا أخواني في الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، أما بعد، قالوا أنتم ينقاد يا أخواني في الله وسبلوم إني يا أخواني في الله كيتا بلاجر مچمنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه من ينقال مچمنا دي من ينقال أن سبلوم إني يا أخواني في الله مچمنا الحسن بن علي radiyallahu ta'ala anhu berhenti fitnah itu yang besar antara muslimin. Betul-betul yang kita sudah cakap macam mana Al-Hasan Ali cakap dia sudah capek banyak orang yang apa? Yang mati, banyak orang yang mati. Faedah-faedah ya akhwani fillah. Wa Aliun radiyallahu ta'ala anhu lahu minal ma'arik kathir ba'da mawti Rasulullah SAW. Asyharuha thalath. Setelah Rasulullah SAW meninggal, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ada perang yang paling masyhur. Ada banyak perang. Tapi yang paling masyhur tiga perang. Nafum ya kawan. Perang yang pertama perang Al Jamal antara dia dan siapa? An Aisyah, Abu Zubair, wa Talha. Umara al Jish, Abu Zubair, wa Talha. Aisyah كانت معهم في الهودج. Dia datang tapi dia tak mau perang. Tak mau perang. Dia jumpa sudah askar sini dia tak mau perang. Tapi subhanallah menjadi apa? Perang. Ali bin Abi Thalib dan sahabatnya samaniya wa Zubair wa Talha, sahabat samaniya dia tak perang. Setelah dia tengok muslimin sudah apa? Sudah perang, dia apa? Meninggalkan dan lari pergi. Niat dia tak mau apa? Perang. Mau ambil orang yang bunuh Uthman sama Pa'asan. Sebab Ali radhiyallahu ta'ala anhu sudah tak terima. Tak terima cari siapa yang bunuh Uthman, siapa. Jangan masuk urusan itu sampai kita habis apa? Khilafah. Urusan khilafah pertama. Itu yang prioritas. Dia tahu Ali tak terima. Jadi dia mau datang dan mau ambil itu sama apa? Pa'asan, tapi menjadi apa? Perang. Dalam perang itu Az-Zubair meninggal dan siapa? Talha, dua-dua meninggal. Alhamdulillah Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi apa? Selamat. Nama ma'rakah itu, perang itu insyaallah masa depan kita belajar apa dalam perang itu. Tapi antum faham ringkasan. Perang itu ya akhwan fillah namanya Al-Jamal. Sebab Al-Jamal maksudnya apa? Apa Jamal? Unta. Kenapa namanya unta? Sebab Aisyah radhiyallahu taala anha naik unta. Haudajnia kaima ni atas apa? Unta. Waktu perang ada banyak orang yang jelek yang apa? Panah. Yang panah siapa? Kaima Aisyah radhiyallahu taala. Maksudnya dia mau penuh siapa? Aisyah ummul mukminin. Sebab itu perang apa? Mulai. Itu semua terkejut. Dan orang tak tahu itu siapa yang mulai. Ada orang dari Asgar Ali dari mana-mana dia apa? Dia target siapa? Unta siapa? Aisyah radhiyallahu taala. Menjadi apa? Fitnah besar. Dan waktu perang namanya Ma'rakatul Jamal sebab nama apa? Jabal siapa? Aisyah radhiyallahu taala. Mayoritas perang itu untuk penjagaan Aisyah dan apa? Untanya. radhiyallahu ta'ala. Mafhum ya akhwan? Lepas itu setahun depan ada ma'arakat apa? Apa? Siffin. Di tempat Siffin. Siffin itu perang yang rasmi antara siapa? Ali dan siapa? Muawiyah. Jelas. Kenapa Muawiyah tak keluar sama Zubair dan Talhah? Jawaban, Muawiyah belum siap. Muawiyah mau keluar waktu sudah jelas. Ma'arakat Siffin tak ada orang yang rugi, orang yang apa, sukses tak ada. Penuh sahaja langsung, terus. Sampai ma'arak perang itu habis. Warga itu habis sebab manusia sudah habis. Dan manusia capek. Lepas perang itu ada kisah Al-Hakamain. Hakamain siapa? Amr bin al-As dan siapa? Sudah. Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala. Setelah itu sudah khalas, setelah mereka Siffin, Asy-Syam, Asy-Syam, Sunniyah, Dimashq dan Palestina dan semua itu antara sama siapa? Muawiyah. Wa al-Iraq wa bilad al-Hijaz, Makkah wal Madinah wa kathirun min Najd wal Yaman, itu antara siapa? Bawa siapa? Bawa Ali radhiyallahu ta'ala. Maksudnya sekarang siapa yang ada baniya dari Muslim tanah? Ali atau Muawiyah? Ali. Tapi hari per hari, semua tanah itu mau ikut siapa? Ikut siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu. Haji. Sampai tempat yang masih ikut Ali, Makkah wal Madinah wal Iraq. Lepas itu menjadi apa? Al-Iraq sahaja. Lepas itu menjadi apa? Setengah Al-Iraq. Lepas itu menjadi siapa? Keluarga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fitnah. Fitnah besar. Ali capek. Kisah itu ya akhwani fillah, banyak yang penting ya akhwani fillah. Kisah itu macam kita cakap hasil ini, masalah itu menjadi apa? Al-Hasan sudah kenal, tahu. Itu Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Anak yang besar siapa? Ali. Ada ya akhwani fillah satu mafhum. Satu mafhum antara Arab itu sebelum Islam. Masih ada Islam datang, sahabat praktik juga. Mafhum itu, kalau bapa meninggal, wasiat bagi untuk anak-anak untuk ikut anak yang apa? Yang apa? Yang besar, yang pertama. Itu wasiat masyhur. Jaa min hadits Qais bin 'Asim radhiyallahu ta'ala anhu, min qari masyhur. Saya sudah bagikan kisah Qais bin 'Asim, orang yang mengajar Al-Ahnaf bin Qais untuk menjadi karim. Antum dengar? Dengar tak dengar? Ha? Qais bin 'Asim. Qais bin 'Asim min qari itu orang yang meninggal dari waktu Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Qais bin 'Asim itu orang syarif dari Arab, sahabat radhiyallahu ta'ala. Dia tanya satu kali Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais itu imam dari imam tabi'in, mukhadram. Imam besar dan syarif antara Arab. Umar bin Khattab cakap itu orang sayyid. Sayyid. Al-Ahnaf bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullah ta'ala, dia tanya dia, anta belajar karam, mulia, akhlak itu dari siapa? Siapa yang mengajarkan untuk menjadi macam itu? Kana orang halim, tahu halim? Yani maaf, suka apa? Maaf manusia. شريف. فقال الأحنف بن قيس أئتوا أنتم سمعون من شمد الذهبي بن كثير ديا كبالة أوران تابعين أبا داري كبالة أوران تابعين ديا جاكب سيا بلاجر حكمة دن حلم دن كرم داري قيس بن عاصم إتو يان صحابة نما دي أبا قيس بن عاصم. قيس بن عاصم إتو هذا بانيا قصائص عجائب. آمنا بالله. Waktu anda baca sejarah orang macam itu, anda fikir subhanallah, ada orang macam itu yang hidup di dunia. Dari kisahnya ya akhwani fillah, Qais bin Asim rahimahullah ta'ala, Al-Hadid Qais berkata, satu kali kita pergi untuk Qais bin Asim untuk hukuman, ada masalah antara kaum kita. Kita pergi untuk jumpa Qais bin Asim untuk buat hukuman untuk kita, macam antum pergi untuk jumpa ulama dan fuqaha untuk apa? Untuk tanya agama. Sama. Syarif. Qala faji'na ila Qais bin Asim wa huwa muhtamin bihabwa ala kisa. Kita datang, Qais bin Asim duduk luar rumahnya. Ada kaum dia semua duduk sama satu halaqah, dan dia duduk atas apa? Tanah, dan buat apa? Habwa. Tahu habwa? Antum faham habwa? حبوة يا أخواني في الله ما معنى تعرف أن حبوة حبوة ما سنية ما شام شاليتو شاليني أتصبت إتو تنقل إني حبوة biasa Arab duduk macam itu kalau dia relax tahu relax apa relax santai santai ya kalau dia santai yani simpan simpan قال جئنا وهم محترمين بحبوة مع قوم له وقت kita cakap sama dia أتي إليه برجل مقتول ورجل مربوط saat itu dia bawa untuk Qais bin Asim satu laki yang mati dalam darahnya dan satu orang laki yang apa yang ikat dalam ikat faham ya kawan faqalu lahu hadha waladuk wa hadha ibn akhik qatala ibn akhika ibnuk itu anak kamu itu apa anak saudara kamu maksudnya dua-dua itu apa sepupu yang mati yang masih hidup dua-dua apa sepupu anak saudara dia penuh siapa anak ini qala fa wallahi ma halla habwata wallahi dia tak buka apa habwanya tak buka fa qala li waladin lahu dia cakap untuk anak anak ada satu anak lagi dalam halaqah satu anak lagi dia cakap sama anak dia yang besar wahai anak saya bagi yang buka ikat itu sama sepupu kamu bagi buka an pergi an ambil 100 unta bawa dia untuk ibu orang yang mati maksudnya siapa anak ni bagi ibu dia kesian ibu dia lepas tu dia cakap sama anak saudara dia anta buat apa anta bukan penuh sepupu anta penuh diri sendiri anta menjadi kurang anta potong rahim anta ikut syaitan anta jumpa ghadab Allah Ta'ala kalau Allah tak bagi maghfirah kamu anta buat apa sekarang kalau saya penuh kamu maksudnya saya penuh apa penuh siapa anak juga anak saya baru meninggal dan penuh anak lagi suat sekarang berapa apa? Dua penuh tapi saya tak potong rahim macam anta buat pergi bebas dia tak apa tak buka Al-Ahlan Al-Qais berkata saya belajar ders yang sangat besar dari rahim Allah Ta'ala min wasaya Qais bin Asim masyhurah wasiyah yang paling masyhur untuk Qais bin Asim untuk anaknya sebelum meninggal. Qala Qais bin Asim rahimahullah ta'ala ya baniya idza mittu fasawidu akbarakum fa innakum in fa'altum faqad khalaftum abikum. Wahai anak saya, kalau saya meninggal ikut siapa? Ikut siapa? Ikut anak yang apa? Yang besar. Kalau antum buat macam itu, macam kalau saya masih apa? Hidup. Tengok-tengok. Cerdas. Kalau anak yang besar sudah belajar hikmah dari bapa, dan bapa meninggal, akhlak bapa sekarang sama siapa? Sama anak itu yang besar. Rahim dia, semua ukhuwa dia masih apa? Ada bawa siapa? Anak yang apa? Yang besar. Macam kalau bapa masih apa? Hidup. Kalau dia tak buat, setiap orang dari dia apa? Pisah-pisah. Betul tak betul? Nah. Wa hakadha kana al-amru ma'a Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Sama orang tahu as-su'dud ba'da Ali al-Hasan. Siapa yang mau menjadi kepala setelah Ali siapa? Al-Hasan. Fakana lahu as-su'dud. Siap setelah bapa dia meninggal sudah Al-Hasan ambil semua. Kenapa? Sebab waktu Ali masih hidup, konsultasi, pendapat, ar-ra'i, al-masyura, pertama untuk siapa? Al-Hasan. Macam itu, anta mengajar anak, Macam mana antum mengajar anak kamu untuk menjadi macam kamu? Antum apa? Jangan tolak dia terus-menerus. Bukan. Bawa dia. Anak saya tengok kita buat macam mana. Itu akhlak yang betul. Sampai dia sudah besar, menjadi orang yang anta konsultasi dan ambil pendapat dia. Kalau semua akhlak kamu dan fikir kamu sudah dalam apa? Dalam dia juga. Faham ya Tuhan Ibillah? Ajib, sampai anak yang besar, ibu-ibu, maksudnya istri-istri, bapa ikut siapa? Ikut siapa? Anak yang besar itu. Rahmah. Ini hadi hikmah. Hikmah tak hikmah? Hikmah ya Tuhan. Wahakada fa'ala Zubair bin Awam radiyallahu ta'ala anhu. Qais bin Asim ada mungkin 30 anak. Abdullah bin Zubair atas 10. Abu Sufyan 12, 13. Semua sebelum mati dia bagi dia wasiat. Ikut siapa? Ikut anak saya. Macam antum ikut saya. Sebelum Zubair bin Awam meninggal, wasiat waktu meninggal, Abdullah bin Zubair ikut anak siapa? Alaikum bi akhikum man? Abdullah. Abdullah bin Zubair dan saya apa? Sama. Teltaim al-ukhuwah wa la yataqata'un wa la yatadabarun. فكان الأمر للحسن الحسن بن علي رضي الله تعالى ديته سكران itu bukan ikut bapa ikut mama ikut apa bukan itu rida siapa rida Allah taala setelah Abu Bakar bagi dia nasihat and dia sudah capek and dia sudah rasa berapa orang yang sudah apa nikmati dan banyak orang yang sebelum ini ikut Ali dan tolong Ali, sekarang dia apa? Sudah merupuhan. Yang bayi sudah mati. Yang rosak masih apa? Masih hidup. Tapi orang subhanallah yang ikut Muawiyah, dia apa? Macam satu lagi. Satu hati. Muawiyah kita insyaAllah malam ini insyaAllah bagi kamu sejarah Muawiyah. Muawiyah ya akhwani fillah subhanallah jual hati manusia yang duduk samanya semua. Muawiyah itu ajaib. Aman Nabi. Muawiyah 40 tahun amir. 40 tahun. 40 tahun amir. Qala Adh-Dhahabi rahimahullah taala wa la yujad rajulun min ashabihi haja. Tak ada satu orang yang dari ian ikut Muawiyah satu hari merupuhan dan menjadi apa? Musuh. Tak ada. Berapa tahun? 40. Sekitar 39 lebih. Maksudnya berapa? 40 tahun. Muawiyah radhiyallahu taala anhu menjadi amir saat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu hidup. Sekarang tengok Abu Sufyan ada banyak anak. Ha? Kita cakap sekitar 12 13. Anak laki. Bukan anak perempuan. Masya Allah. Ummu Habibah. Wa Izzam Tabi Sufiyah. Dan lain-lain. Itu yang lelaki. Dan subhanallah. Mayoritasnya dari apa? Dari apa? Satu ibu. Hint bin Tabi'u. Semua dari Hint. Aman Nabi. Kepala anak Abu Sufyan. Orang namanya Yazid ibnu Abi Sufyan. وهو أحسنهم وخيرهم هو خير من أخوانه ومن أبيه يزيد بن أبي سفيان أوران ينتينجي دي أجمع كيتا داري سوداراني ما شاء معاوية دان لاين لاين أتاو داري سيابا بابا جوغا يزيد بن أبي سفيان يزيد بن أبي سفيان فعال ينتينجي دي أجمع وهو من أمراء حرب الردة أبو بكر الصديق هانتا دي أنتو من جادي أمير دلان باران أبا الردة رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه كان من الأمراء مفهوم قاتل أهل الردة وقاتل في الشام سامبي طاعون عمواس تو طاعون عمواس إتو تو طاعون ها طاعون عمواس إتو ين ين ين معاذ بن جبل لبستو سبلو مني أبو عبيدة بن جراح لبستو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم دان سيابا دان يزيد بن أبي سفيان سامو صحابة إتو مينغا سما طاعون عمواس طاعون عمواس إتو سكتر لبان تاهون لبان تاهون بكان ساتو تاهون 8 tahun. Tak ada satu tahun yang Umar cakap berhenti haji tak ada atau umrah tak ada. Tak ada. Itu ta'un yang paling keras, tak ada. Sama wabak al-jarif. Sekitar 15 tahun, tak ada satu tahun yang dia apa? Perhenti. Tak ada sebab wabak perhenti hajat al-umrah tak ada. Aman nabilah fitnah yang kita ada sekarang, wallahi fitnah besar. Sebelum ini ada ta'un, ada wabak, ada apa-apa, dia apa? Tak perhenti hajat al-umrah. Tawakkalu ala Allah. La yajuz haram. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها لا يجوز بها tak bisa perhenti haji dan umrah dan pergi untuk Baitullah Taala al-haram sebab apa ta'un atau apa wabah tak ada هذه مصيبه فتنه والله فتنه لله الامر من قبل ومن بعد طيب يا اخواني في الله kita kembali untuk masalah ini ya طيب فمات يزيد بن أبي سفيان عمر الخطاب ساعة itu 3 tahun ke 4 tahun baru amir مفهوم يا أخواني في الله sebelum يزيد بن أبي سفيان meninggal يزيد بن أبي سفيان minta عمر untuk tolong mau askar lagi فأرسل عمر عسكر أنت تولون يزيد بن أبي سفيان يزيد بن أبي سفيان أمير الجيوش في الشام وقت إيتو أتاس سيابا أتاس أبو عبيدة أتاس سموه يزيد بن أبي سفيان أمير الجيوش في الشام الشام يا أخواني في الله أنتم تعرفوا بلاد الشام بلاد الشام بلاد الشام وقت رسول صلى الله عليه وسلم مسيح يدوب بلاد الشام تناه عرب ينكونكد تهو كونكد ها كولونيا tau konkod eh? Apa konkod jajahan jajahan biladus syam semua bukan biladus syam sahaja dia sudah masuk ke biladus najd biladus syam tanah arab yang jajah sama apa romawi sampai ada banyak orang jahal di sejarah dia cakap biladus syam biladus rum itu bukan bilad Rum, bilad apa? Bilad orang Arab. Bahasa dia apa? Bahasa dia apa? Bahasa Arab. Tapi sebab orang Romawi di tanah itu atas 200 tahun, khalas ini adatnya dan hidupnya menjadi macam siapa? Romawi. Tapi bahasanya masih apa? Arab. Agama dia apa? Agama dia apa? Kristen. Sudah ikut orang siapa? Romawi. Banyak dari ini. Dan itu sudah masuk ke tanah biladun najd. Qabilat Amr bin Thaghlab wa Banu Malik sambania orang ikut agama dia Kristian. Antum faham ya akhwani fillah tak? So, jelas tempat itu tempat yang pertama yang mau menjadi tempat apa? Jihad. Fakanat biladus syam a'zam thughurul Islam. Itu sebelum biladul Iraq, sebelum masuk Al-Qadisiyah. Ingat Al-Qadisiyah? Sebelum saya belum. Biladus Syam itu menjadi tempat jihad. Thagr al-Islam. Batasan antara Muslim tanah dan apa? Kuffar tanah. Fama arsala laha Umar illa man ya'lam annahu min ahdaq man yamlik al-amr. Umar radiyallahu ta'ala hanta Yazid Nabi Sufyan sahabat Nabi Umar al-Khattab Abu Bakr al-Siddiq wa Umar dia hanta Yazid Nabi Sufyan sahabat dia tahu Yazid Nabi Sufyan apa? Ada apa? Ada mampu untuk tempat itu. Jelas tak jelas? Lepas itu Yazid bin Abi Sufyan tanya Umar untuk tolong Umar hantar siapa? Hantar siapa? Muawiyah. Ada banyak orang tapi Umar pilihan siapa? Muawiyah. Sebab Umar tahu kualitas orang ini macam mana. Fa'arsala lahu Muawiyah. Setelah Yazid bin Abi Sufyan meninggal Amir. Sekarang Amirul Jus siapa? Yazid. Meninggal Umar radhiyallahu ta'ala anhu hanta salam untuk Abu Sufyan. Ya'zi rahimahullah ta'ala 'azzamallahu ajrak. Ah, ana kamu baru apa? Meninggal sana Yazid bin Abi Sufyan. Faqala alhamdulillah. Lepas Abu Sufyan tanya Umar bin Khattab, siapa yang amir? Setelah siapa? Setelah Yazid. Sebab dia tahu anak dia sama mana? Ke sana. Ada harap tapi tak cakap. فقال أمرنا معاوية قد أمرنا سيابا معاوية sudah kita perintah معاوية أنت menjadi apa أمير فقال أبو سفيان الحمد لله وصلتنا يا أمير المؤمنين يا Dia jawab alhamdulillah, Amirul Mukminin cukup, tak ada sedih lagi. Kalau Muawiyah ambil tempat apa? Saudara dia, abang dia, Yazid bin Abi Sufyan. Mafhum? Fakanat riyasat Banu Umayyah ba'da Abi Sufyan liman? Li Muawiyah. Kepala Banu Umayyah Abu Sufyan Sakhr bin Harb bin Umayyah. Banu Umayyah itu kepala niya setelah Abu Sufyan menjadi siapa? Muawiyah. Wa Uthman bin Affan sudah meninggal. Uthman bin Affan Umayyah juga Ibn Umayyah. Dia semua anak siapa? Umayyah. Banu Umayyah ad-daulah al-Umayyah. Itu Banu Umayyah. Setelah Uthman meninggal, siapa yang paling kepala, yang paling besar dari Banu Umayyah? Siapa? Muawiyah. Itu sebab Muawiyah pergi amparan untuk darah siapa? Uthman. Sebab dia waliyud dam. Semua anak Uthman bin Affan, abang Uthman dan lain-lain, semua pergi untuk Muawiyah dan bagi dia tawkil. Anta kepala kita, pergi yang cari hak Uthman bin Affan. Sebelum Muawiyah yang besar Uthman, setelah Uthman meninggal siapa? Muawiyah. لهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في معاوية بن أبي سفيان قال يقول الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ومعاوية سلطان الدم حقني ديتو سردية شاري مسألة الشاهد يا أخواني في الله من جادي أمير بلاد دمشق لاين وقت عمر بن الخطاب sekitar 7 tahun. Umar bin Khattab meninggal, tak ada amir yang waktu Muawiyah sambung untuk 7 tahun kecuali siapa? Muawiyah. Waktu Umar masih hidup biasa 2 tahun 3 tahun amir itu sudah apa? Merupakan Umar setiap 1 tahun bawa dia, panggil dia untuk datang ke mana? Ke Madinah. Lepas itu kira ada apa-apa cukup hantar orang lain. Itu dari siasat siapa? Muawiyah. Siasat Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. An kalau ada amir, Umar hantar satu amir untuk menjadi kepala tempat ini. Lepas tu ada komplain. Apa komplain? Protes. Ada protes. Walau dari satu orang. Umar apa? Ambilan merupuhan. Macam buat sama siapa? Sama Sa'd bin Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu sahihin. Illa Muawiyah. Sebab kadang-kadang Muawiyah datang untuk kira semua apa? Siap. Anta ada satu apa? Salah satu orang yang apa? Yang proses. Yang jaga ada masalah sana. Tak ada amir yang sambung 7 tahun waktu Umar bin Khattab masih hidup. Kecuali siapa? Muawiyah. Lepas tu Muawiyah meninggal, Uthman menjadi amir. Dari sifat Uthman yang pertama, tak mau merupuhan apa-apa yang Umar buat. Itu antum ambil kaidah. Pertama 6 tahun yang pertama dari masih hidup dari khilafat Uthman, apa-apa yang itu setelah Umar bin Khattab, Uthman tak suka apa? Merupuhan. Dari ahwal itu yang merupuhan, dia tak merupuhan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Bani Umar, dia Uthman tak terima merupuhan sebab Umar yang apa? Yang perintah dia. Setelah 6 tahun hal menjadi apa? Sedikit apa? Beda. Uthman bin Affan bagi dia Biladul Syam semua. Tambah untuk dia apa? Biladul Syam. Bukan Dimashq sahaja, semua Biladul Syam. Maksudnya ikut Palestine, ikut Jordan, tahu Jordan itu? Jordan. Ikut Lebanon, tahu Lebanon? Lebanon. Semua tempat itu menjadi bawah siapa? Ma'an. إلا البصرة والكوفة ونجد والمكة المدينة ومصر إتبو كان بواسي أبا نواع الخرسان. مفهوم يا أخوان؟ خلافة عثمان berapa tahun؟ berapa tahun؟ 12 plus 7 berapa؟ 7 lebih berapa؟ 19 lebih. Uthman meninggal, An Muawiyah masih apa? Amir di Biladus Syam. Tapi macam mana menjadi imara saat itu? Beda. Tempat itu semua bawah siapa? Bawah Muawiyah. Bagus. Wakana Muawiyah Karim. Muawiyah Karim. Sangat apa? Mulia. Mana ada fakir atau miskin, ada apa-apa, Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu bagi yang dia mau. Siapa yang jumpa dia di rumah dia, di tempat dia, di tempat hukuman, bagi. Fakir, miskin, bagi. Tak perintah manusia. Wa nufus biladus syam, ahlus syam, hati dia apa? Lembut, bagi sedikit, dia cepat apa? Ikut an-nilai, terima. Famalaka quluban nas. Hati-hati manusia semua menjadi sama siapa? Mabi. Waktu Uthman meninggal, Khalifat Amirul Mu'minin, Khalifah Amirul Mu'minin sudah apa? Meninggal. Ahlus Syam semua cakap sama Muawiyah, ruus kepala-kepala orang Syam cakap sama Muawiyah, Muawiyah anta perintah kita. Kalau anta cakap sahaja, kita pergi makanan dia makan, kita bagi makan. Walau antara kita laut, kita apa? Pernam sampai dia. Anta perintah. Dia cakap sabar, tunggu. Ada Zubair, ada Talha, ada Aisyah, ada Baniya. Tunggu. Muawiyah tahu, ada ahwal. Ajib. Radiyallahu ta'ala. Taib ya akhwani fillah. Sekarang Uthman meninggal, Ali menjadi khalifah, Muawiyah tak terima bagi bai'ah sampai siapa penuh siapa orang yang penuh siapa Uthman bin Affan radhiyallahu. Jelas. Khilafat Ali berapa tahun? 6 tahun. Maksudnya di imarat bilad Syam berapa tahun Muawiyah sekarang? 19 dengan apa? 6 tahun berapa? 25 amir untuk bilad Syam. An imarat dia menjadi apa? Lebih apa? Lebih luas. Ali meninggal, Al-Hasan menjadi khalifah. Al-Hasan sudah muslim bagi dia bai'ah. Faham ya akhwani fillah? Al-Hasan macam kita cakap ya akhwan hari itu, bagi bai'ah itu siapa? Muawiyah. Fadakhala Muawiyah biladul Iraq. Muawiyah cakap sama Al-Hasan, saya mau masuk biladul Iraq. Al-Iraq itu tempat siapa sebelum ini? Ali bin Abi Talib. Tapi sekarang Muawiyah mau masuk biladul Iraq, salam khalas. Sekarang dia bagi dia salamul amara, assalamu alayka ya amiral mu'minin. Untuk siapa? Untuk Muawiyah. Al-Iraq itu bawa ikut semua muslim tanah menjadi bawah siapa? Muawiyah. Faqala Muawiyah Al-Hasan, أعلم الناس أن تبقي مسلمين تهو أمير المؤمنين ما ودتان كمانا كالكوفة عراق كوفة أن بات خطبة الجمعة. فقال يا معاوية كلا ما ودتان تنقو سنباي سيابة كالوار. الحسن جاكب سما ساموا كالوار قاسو دارني مسألة إيتو سلسائي حبيس. An apa perlu untuk kita duduk ke mana? Di mana? Di bilad apa? Al-Kufah. Bapa kita datang sini sebab orang tolong dia untuk ambil apa? Al-Khilafah. Tapi sekarang tak ada apa? Manfaat. Jom. Indah. Faqabla ma ya'ti Muawiyah, Al-Hasan kharaja bi ahlihi kullihim. Ila mada? Raja ila mada? Ila al-Madinah. Keluar sama semua keluarga dia, pindah ke mana? Pindah balik ke rumahnya di mana? Di Madinah. Buatan itu banyak orang di sejarah dia cakap Al-Hasan sini buat ini dan kembali ke Madinah انتو شكاب اجتهاد علي رضي الله تعالى عنه انتو بنده كيف بلاد العراق كوران ابا كوران ابا كوران صحيح اقول لكم بار. فرجع الحسن رضي الله تعالى دخل معاوية وخطب الناس خطب الناس دي بقي خطبة انتم انشي دي بلاد دي بلاد العراق دي بلاد الكوفة ما كم دي بوت خطبة دي بلاد الشام بيسا سمو جاكب ابا بيسا ايكوت سمو جاكب ابا ايكوت انتم فكر كلو علي بقي بلاد الشام ان بقي خطبة دي مو تريمة دي مو تريمة مو دينجر لا ابتلاء. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بان يا أوران داري بلاد الشام غلو دل معاوية غلو ما كم أدى بان يا أوران ينئيكت علي سبلوم إيتو دي غلو سما سيابا علي سما سما أدى أوران ينغلو سما معاوية سما ما كم أوران أدى أوران ينغلو سما سيابا سما أنتم فهم يا أخواني في الله. فلما خطب الناس في الكوفة نادى الناس بالجماعة خلاص وقت سدى معاوية مسؤول بلاد العراق أن من العدوة من جادي باوه معاوية تنه إيتو نمانية تنه أبا تنه تهون إيتو تهون أبا الجماعة تهون الجماعة. فتفرغ معاوية لقتال الروم ولقتال الفرس ولقتال البربر ولقتال الخوارج ولقتال المرتدين من جادي أبا تعصيبه أبا تعصيبه من جادي كيف يعني غير مشغول ها ماذا فري فري بيباس من جادي بيباس أنتو بران ها من جادي بيباس أنتو بران سما أوران إيتو ساعة الخلافة إيتو أن ترى معاوية سموا خلاص كران بران سما أوران ينمسو أقاما دلم دلوار دلم مثل الخوارج لوار مثل أوران رموي دان أوران فارس دلم. فكان الناس يقاتلون العدو على يد واحدة سده أتس نمتهون تأرسام مثل ميتو وقت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مسيه دوب سبب سيبو سما برن يندي إسلام تنا جهاد سموا أبا برهنتي سبوا برهنتي ين جهاد ين أدا سما أوران خوارج سهاجة دي معركة النهروان سهاجة ين لاين إتو سموا برهنتي سبب سيبو سما أبا نعم بانيا أوران رموي ين رسا مسو كتنا أبا بلاد الشام إتو بنتنا مسلمين بلاد الشام تنا ين panas batas سما أوران رموي سبب مسلمون بسيبو سما حاليتو حال خلافة دي دلم نفهم يا أخوان. فاستمر الخلافة مع معاوية معاوية سمبون دي خلافة سما أحوال ين عجائب أحوال ين عجائب ساتوهري دي تانية معاوية يا معاوية أنت بوت أبا ما شمنا فقال أنا أحكم الناس بشعره سيا حكما سما ما أنوسيني سما ساتو أبا رامبو منا منا دي كرس سيا أبا لواس منا منا دي لواس سيا أبا كرس itu tak tabutong tak butong ajib sambung dari 41 betul tak betul ha 41 lepas tu Muawiyah Ali bin Thalib radhiyallahu ta'ala meninggal 40 hakada la qala 30 sana ala minhaj an-nubuwah khilaf ala man 30 sana 30 tahun betul tak betul maksudnya Ali bin Thalib radhiyallahu meninggal sudah tahun 40 maksud 41 dari 41 sampai 60 itu khilafat siapa? Muawiyah radhiyallahu ta'ala sudah 19 sebelum 20 sekarang semua menjadi berapa? 39 lebih maksudnya berapa? 40 tahun dalam imarah mulk malik hatta qala ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ma'na kalam ibn Abbas مع سنية كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا أحزم ولا أرحم من ملك معاوية تعد أوران ينبا ملك ينبال رحيم أن ينبال كرس ما كم سيابا معاوية عجيب كان يحاسب العمال حساب عمر ويرحمهم رحمة سيابة عثمان. معاوية رضي الله تعالى عنهم بوت حساب سماء عمان سماء أمراء ما كم سيابة عمر. سبب معاوية تريما سيستم دواوين تهو دواوين ديوان الجند عمر بن الخطاب وديوان الجند بتقول ديوان الجند مقصود يا دفتر انتو سيابة عسكر عسكر فلان فلان gaji dia berapa gaji dia berapa kerja dia apa dari mana فلان فلان ini ini ini sistem untuk askar yang buat itu siapa Umar. Muawiyah radhiyallahu taala anhu tambah tiket 7 diwan lagi 7. Pertama yang buat polis tahu syarat polis diwan polis ada dua askar askar untuk luar jihad dan askar dalam apa negeri. Siapa yang buat itu pertama? Muawiyah radhiyallahu taala كان فعلها عمر عمر أداء عمر ينبوت بوليسيني بوليسيني تبي ينبوت ديوان انتو دياس يابا معاوية بوت ديوان الرسائل عجيب ديوان الرسائل ما سنيا ساتو تنبات إتو رسائل معاوية رسالة أبا رسالة سورات سورات كريم سورات انتو أمراء ساتو سيستم خصوص انتو امبير رسائل داري امراء انتو معاوية اتو كريم صورة داري معاوية انتو ابا ساتو هاري ممكن اتسبولو رسالة داري معاوية انتو امراء ساتو هاري ان كريم ممكن 20-30 رسالة برقي كل ور ستي ابهاري مقصودني معاوية اوران يم برتاما ينتهو sekitar setiap hari ada di Muslim tanah sebab rasail datang setiap apa hari walau itu untuk sebelum satu bulan lalu tapi ada macam itu sistem ajib bukan siasa kana siasa rajul siasa nah kana rajul sais wahakada ya akhwani fillah ma'adin ada din ada agama sahabat ya akhi sahabat ada din kalau Muawiyah radhiyallahu ta'ala entahu ada satu amir yang buat salahan Muawiyah radhiyallahu ta'ala langsung panggil dia datang sini kenapa buat macam itu kenapa habis keluar tak bisa menjadi apa amir walau keluarga walau keluarga ila ghairi dhalik mafhum ya akhwani fillah diwan syakawi diwan untuk apa protes ha keluhan masyarakat keluhan masyarakat siapa yang keluhan siapa yang keluhan ada report yang sempurna dari Muawiyah يقول الامام كثير رحمه الله تعالى والذهبي وشيخ الاسلام تيميه ada banyak hadis yang abatil yang batil yang mawdu yang bila orang yang syamiz yang buat untuk siapa معاوية بانية داري غلو ما كم أدى بانية أحاديث داري عراقيز غلو أنتو سيابا علي جودو مفهوم يا أخوان داري مسائل أنتم واجب برهاتيا دلم بكش بوكو سجارة دلم قصص معاوية دن علي إيتو مسألة برتام الأحاديث الموضوعة والكاذبة في الفضائل أحاديثياً موضوعاً دلم فضائل معاوية أو سيابا علي تأمى السنية تعدى فضيلة أداء تبي بانيا ين أبا ين كذب نمبر دوا أحاديثياً مكذوبة دلم جرح مكان فضائل دلم كريتسايز تو كريتسايز أبا كريتسايز كريتسيزي ها منكريتسي دلم منكريتسي أدا جوغا دلم دوا ada kadib dalam tiga untuk Ali buat takfir untuk Muawiyah atau Muawiyah buat la'nat untuk siapa Ali itu semua batil tak ada wallahi ya akhwan fillah siapa yang baca sejarah sahabat dia tahu walau waktu parang tapi masih dia tahu agama sama orang lain ada batil kadab man qal anna Muawiyah amara al-umra bil'ani Ali al-manabir itu tipu yang cakap Muawiyah perintah semua khutbah di masjid Jumaah untuk bagi laknat untuk siapa? Ali. Itu batal. Yang perintah siapa? Siapa yang perintah? Ahsan. Yang perintah siapa? Al-Hajjaj. Bukan siapa? معاوية رضي الله تعالى. مفهوم يا أخواني في الله؟ سما يا أخواني في الله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يجرى برديري أن يبوا التكفير أنت أبو سفيان بن أنانية. يا أخي اتق الله أنانية بن أبو سفيان التكفير سما درزن جملة أو جملة جملة صحابة والتكفير مشاميتون صلى الله عليه وسلم. هذا باطل, أنت سموه باطل. Apa-apa yang ada antara dia, Allah Jalla ala hisabnya yaumul qiyamah. Fadail dia masih ada. Ada fadail. Dari fadail Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, tak ada khilaf dari orang yang tulis sejarah Muawiyah tulis untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadith sahih Muslim. Hadith sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah Abbas, ya Abbas, ya Abdullah bin Abbas, bagi apa panggil siapa? Panggil apa? Muawiyah untuk tulis untuk saya. Tulis al-wahi. Kana katiban zakiyan. ذكيا ورانيا نبا جرداس, فكان يكتب الوحي وكان يكتب الرسائل, رسائل رسول صلى الله عليه وسلم إلى الأمراء إلى الملوك. رصيديات تليس رسالة, رسالة داري رسول صلى الله عليه وسلم, رسالة سورة, سورة رسول صلى الله عليه وسلم أو كريم أنت رجع رجع دي دنيا أنت تليس معلومة فضيا با ينلبه, فضيا ينلبه يا أخواني في الله. أه؟ إن شاء الله كتاب هبس جباتها. معاوية رضي الله تعالى عنه وقت عمر سده بلاد الشام من جدي مسلم تنا تبي مسي بارو. فمعاوية برجع أن هنتر صورة كريم أنت عمر, يا عمر بقي سي برميسي سي مبوت كابل تو كابل كابل إيتو يمس أنتو مسؤ الله أن برجع أنتو تمبات يعني دبان بلاد الشام. Depan dia belah Syam itu dekat. An, dia tempat orang Romawi. Takut satu hari kalau kita dhaif, dia mau apa? Masuk apa? Balik. Sebelum ini, tak ada orang yang pernah dari Muslimin, an, orang Arab khusus, pernah masuk dalam apa? Laut itu. Buat kapal. Khusus untuk parang. Parang untuk kapal untuk parang. Belum pernah. Mufum ya kawan? فذكر ابن كثير ابن الأثير وغيرهم بانيا علماء ديا بتشا سبلوم معاوية بقي برميسي أنتو معاوية سبلوم عمر بقي برميسي أنتو سيابا معاوية. عمر تانية عمرو بن العاص, عمرو بن العاص سبوبو معاوية ديا كل ورقة عمرو بن العاص ومعاوية وعثمان بن عفان إيتو سموا ساتكر سما بنو أمية عمرو بن العاص بن أمية. Tanya Amrul As, apa pendapat kamu? Anta sudah perjalanan. Sebab Amrul As dari orang yang keluar, keluar dan perjalanan. Ijil Zainas. Allah hidup. Amrul As dari sahabat yang berjalan banyak keluar. Antum ingat ya akhwani fillah, waktu Ja'far dan Muhajirul Habasyah pergi untuk Habasyah. Ahlu Quraisy atau Abu Jahl minta dari Amr bin al-As untuk ikutnya sebab Raja Habasyah kenalnya. Betul-betul? Maksudnya dia sudah pernah apa? Kapal. Dari sahabat yang pernah kapal, orang yang pergi untuk apa? Biladul Habasyah. Dia yang pernah kapal. Yang lain tak ada. Fa'amrul Khattab tak tahu. Dan mayoritas muslimin yang parang sekarang, waktu dia masih hidup, dia tak tahu kapal. So dia hantar untuk Amr bin al-As, tanya dia. Muawiyah mau itu minta ini anta pendapat kamu apa? Faqala ya Umar wallahi inni ra'aituhu al-amrun 'adzim, saya sudah dengar laut itu makhluk yang sangat besar. Kalau manusia naiknya macam satu titik dalam apa makhluk yang besar. Kalau anda selamat, selamat sama hati yang apa? Yang sangat apa? Takut. Anda sudah selamat, tapi waktu selamat anda apa? Takut. Dan kalau laut itu teriak, anda rugi akal dan hati. Hati kamu dan akal kamu hilang. Kalau dia teriak. Apa maksudnya teriak? Maksudnya global. Jadi kata ya Muawiyah, ya Umar, kalau laut itu teriak, anta dalamnya, maksudnya apa? Kepala kamu dan hati kamu apa? Hilang. فلما قال عمر بن العاص عمر بركاته ما شميت أنت معاوية أنت عمر؟ قال عمر لا والله لا أرضى لمسلم أن يموت على ذلك. لا والله تأتريما أرى المسلم دلم إمارة سيا ماتي دلم حاليا إيتو تأتريما. فرد على معاوية تأتريما معاوية جنغان جنغان ولا تلقي بأيديكم إلى التهلكة جنغان بواء مسلمين أنت أبا بهايا ما جفي جنغان تأتريما خلاص بتسان كمو كسانا جنغان جنغان ناي أبا لا. تفي ما كمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكب دلم حديث أنس بن مالك حديث صحيحين حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم ساتك لي تيدور دي رمى أنس بن مالك ما اسمها أم حرام بنت ملحان أم حرام بنت ملحان الأنصارية سودارة أم سليم بيبي أنس خالة بيبي أنس بن مالك رضي الله تعالى. قال أنس فنام عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقون أن أبا تهوى جنبيرة فقالت مالك يا رسول الله كنابك يا رسول الله؟ فقال عرض علي سيتنقدي من بي أناس من أمتي أناس من أمتي مأنوس داري أمة سيا يركبون ثبج هذا البحر أو عرض هذا البحر رواية دي الناي أتسلاو ناي أتسلاو يعني في سبيل الله كبدا أبا الله عز وجل. قال في الحديث قال يعني يغفر لهم سني الله بقي دي أبا مغفرة. فقالت أم حرام بنت ملحان يا رسول الله بقي الله دعاء سيا داريديا. فقال عليه السلام أنت منهم أنت داريديا لا بستر السلام مي أبا تيدر لقي بطل عجل صحيحي رسول تيدر لقي لا بستر بقون كتابة أم حرام تانية دي يا رسول السلام أدى أبا رسول السلام تقف سما رسول السلام تقف سما saya tengok di mimpi ada orang dari kaum dari ummah saya yang naik laut sama kapal ke sabil tanah. Faqalat ya Rasulullah bagi Allah doa saya dari mim juga saya dari dia juga. Faqala Nabi SAW bukan anti sudah dari orang yang apa yang pertama maksudnya orang dari orang yang dua mungkin dia sudah apa mati meninggal. Ummu Haram bintu Milhan orang yang apa sahabat Umar khilafannya semua tak terima. Maksudnya siapa yang terima Muawiyah untuk pergi dalam laut? Siapa? Uthman. Falamma ja'at khilafat Uthman, Uthman sudah amir, yang pertama yang Muawiyah minta apa? Untuk apa? Untuk buat kapal untuk masuk laut. Fi sabilillah fi jihad. Fa'adina lahu farakaba Muawiyah wa dakhala bil muslimin. Wa dhahaba wa qatala ar-rum fi biladihim. Muawiyah masuk tanah Europe an parang sana. Untuk penjagaan tempat apa? Muslimin. Fa'amman biladul Syam. Waktu Uthman. Hadi fadilah atau bukan fadilah? Itu fadilah. Masuk. Lau fi sabilillah. An-Nasalam sudah dia jaga. Itu apa? Dalam apa? Maghfirah. Hadi fadail Muawiyah. Dan lain-lain. Tapi na'am. Kalau kita baca fadail Ali bin Abi Talib. Apa? فضائل علم أبي طالب بانيا بكايني سهجا أبو بكر رضي الله تعالى دان علم أبي طالب دان خديجة فضائل دي ينبالين أبا تنجي هكذا أم لا؟ النسائي أنت تعرف الإمام النسائي أنت تعرف الإمام النسائي تنجع الإمام النسائي إمام النسائي صاحب كتاب الخصائص خصائص علي خصوصا خصوصا تسي أبا علي أبي طالب. هذا الإمام أحمد بن شعيب النسائي الإمام الحافظ رحمه الله تعالى تولي ساتو بوكو أنت أبا خصائص لباستو رحمه الله تعالى مسؤ بلاد الشام دي خراساني نسائي مسؤ بلاد الشام الإمام النسائي مسؤ بلاد الشام أن بكو دي سودا مشهور. فقالوا وهاي نسائي أنت سودا تليس بكو وتوران ينغلو ينواصب ينئكد بنو أمية ينواصب ينتأسوك علي أبي طالب. يا جعفر سمانيا يا نسائي أنت سودت لي ستبكون تخصائص علي بن أبي طالب أنت بوت أبا أنت أوران كيتا أوران كيتا ما سني سيابا معاوية بكان عثمان سودا إدي غلول سما أبا معاوية. فقال والله لا أعرف. قال والله سيتأته داري خصائصني كتوالي حديث لا أشبع الله بطنك يا معاوية. حديث من؟ حديث من؟ حديث ابن عباس في صحيح مسلم Itu hadis yang paling sahih, bukan yang sahaja sahih. An-Nasa'i fihi tashaddud. An-Nasa'i orang yang tashaddud dalam hadis. Ada banyak hadis yang fadail yang sahih untuk Muawiyah. Tapi dia orang yang syadid. Hadis hadis sahih Muslim, hadis Ibn Abbas, satu kali Rasulullah SAW keluar untuk Ibn Abbas. Nabi SAW keluar, jumpa Ibn Abbas. Ibn Abbas mainan sama anak-anak keluar. Di luar. Faqala Ibn Abbas, datang sini. Pergi, an jumpa siapa? An panggil siapa? Muawiyah. Pergi, an panggil Muawiyah. Mafhum? Muawiyah waktu Rasulullah meninggal, umur dia 20 lebih. 20 lebih. Faja'ahu Ibn Abbas. Ibn Abbas pergi, an jumpa Muawiyah. Qala ya Muawiyah, ajib Rasulullah. قال الآن سيأبى مكان فتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنه يأكل في أبى مكان فقال ابن عباس بقي أن بنقل أبى معاوية بقي تينغو دي أبى ما سيأبى ما سي مكان وكان معاوية ما شاء الله يأكل معاوية وران ينبسار برام بسار قالوا ناي أتس كدا كدا أبى كدا أبى بقي بواه ران صار وقت عبد الرحمن بن ملجم وعمر بن أبا إتو ين ين أوران ين ين موبنه معاوية عمر بن سبرة مكان عمر بن سبرة الله مستعان نمن يا أبا لعنه الله أوران ين خاريا موبنه معاوية dia pukul Muawiyah butar dia pukul dia bawah belakang bawah tahu sini belakang sini masuk sejadah dia masuk belakang Muawiyah tapi sebab Muawiyah Allahumma barik apa besar perhenti tak masuk lagi perhenti sana belakang dia perhenti sejadah dia. Mufum. Dia mau keluar lagi, mau keluar tapi tak bisa keluar. Sudah apa? Masuk. Kamu tak bisa. Fertifa alaih Muawiyah. Muawiyah putar balik. An apa? Penuh dia. Muawiyah penuh dia terus. Sebab Muawiyah apa? Besar. Sebab besar niat subhanallah penjagaan dia. Mufum ya akhwani fillah? Nah. Asyahid ya akhwani fillah. Asyahid. Ibn Abbas balik. Ibn Abbas balik. أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يأكل إنه أبا دي أبا مسي أبا مكان فقال عليه الصلاة والسلام لا أشبع الله بطنك يا معاوية لا أشبع الله بطنك يا معاوية ما أسنيا أنت بلوم كنيان أنت تأنجادي كنيان إتو دعاء تبي سما إتو بنشلا تبي بنشلا إتو بكان أبا بنشلا دلم عرب إتو مشم أبا مشم دعاء نما دي أبا في هذا إندونيسيا أدا تأدا على العموم يا أخواني في الله رسول صلى الله عليه وسلم بسبده هذا الحديث في صحيح مسلم في باب فضائل معاوية سيابا إن رسول الله بنشلا دي ما شميتو إتو من جادي أبا رحمة دي قال الله من سببت حديث بولي بصحيح قال الله من سببته لعنته فجعل عليه رحمة إتو رحمة دي الإمام النسائي رحمه الله تعالى تانيا دي أبا أنت تليس أنت أوران كيتا ما سنيا معاوية فقال يا النسائي رحمه الله سيأتعته داري فضائل معاوية كتوالي لا أشبع الله بطنك يا معاوية فغضب عليه أهل الشام جدي مرة أنبل النسائي بكل دي سنبي تريا النسائي رحمه الله تعالى النسائي من قال شهيد قل دي لما تريا أن دي ada apa? Ada batu besar yang panas. Ia duduk dia sama Pak Sen atas batu itu sampai bakar dari bawah. Lepas tu apa? Ambil batu lain, bunuh dia. Bunuh. Sebab dia cakap apa? La ashba Allahu. Anta cakap sama saya macam itu, anta kafir, habis. Bunuh dia macam itu. الإمام النسائي وكان أعلم الناس وقت دي منين قال دي أبا داري أبا ينبالين علم ورماء علماء الحافظ من حجر دلالله إلا يديه وقت النسائي منين قال دي ينبالين تنجي دلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النسائي أرام بسار رحمه الله تعالى كوين أمبات برمبوان ستياب هاري بقي مكانا ساتو أيام تاو ساتو أيام إتو مكانا بقي ساجا waktu apa? Waktu makanan tengah hari, setengah kambing. Itu dia. Masya-Allah. Wa yashrab naqi' az-zabib. Minum apa? Az-zabib, tahu zabib? Kismis. Nah, suka kismis, dia juga bagus untuk apa? Hafalan. Kana hafiz min a'lamin nas. Min a'lamin nas. Lakin ma tadhulman. Bisab al-ghulu. Al-ghulu musibah. Mufhum ya akhwan fillah? Al-umi ya akhwan fillah, waktu Muawiyah meninggal, semua muslimin di tanah Islam sedih dan suka, ya, kecuali dua orang, Ghali Syi'i fi Ali atau Khariji ala umat Islam. Dua orang. Dan dua-dua dari siapa? Ahlu apa? Ahlu bidah. Hatta orang yang tak suka banyak benda pada hari Muawiyah, dia tahu mulk dia dan khilafah dia apa? Rahmah. Sebab efek mengaruh dia di agama, di umat kita besar dan banyak. Walau orang tak suka, tak terima, sebab dia ikut Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Macam banyak orang dari Al-Kufa. Walau, tapi dia tahu khilafat Muawiyah itu apa? Rahmah untuk semua. Amin. Macam Ibn Kathir rahmatullahi ta'ala, Al-Dhahabi dan lain-lain cakap. 40 tahun amir. Tak ada satu orang yang merupuhan yang menjadi apa? Musuh dari orang dia tadi. Lainahu fi ghayat al-karam. Walihada yaqul al-Syafi'i, al-Syafi'i an al-Mutlaib al-Kadha. Qala, tahalla bis-sakha'i fa kullu aibin. Yughattihi kama qila al-sakha'. Al-Syafi'i rahmatullahi ta'ala berkata, tahalla bis-sakha'. Kalau anta adaban ya salahan, kurang, anta belajar apa? Mulia, dermawan. Nah, belajar dermawan. Siapa yang ada kurang di akhlaknya, anta belajar apa? Dermawan. An menjadi dermawan sama manusia, walau dalam perkataan. Sebab apa-apa yang kurang dalam akhlak kamu, dermawan itu apa? Tutup. Tahalla bis-sakha'i fa kullu 'aibin yughathihi kama qila as-sakha'. هذا معاوية رضي الله تعالى عنه. يكفي لهنا والحمد لله رب العالمين.